إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih dalam pembahasan Al-Waqalah, di mana telah lewat penjelasan kawasannya Al-Waqalah. Ini termasuk daripada Uqud Jaizah dan Waqalah. Ini berlaku pada seluruh perkara yang bisa diwakilkan. Baik berupa hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak sesama manusia. Dan masing-masing daripada perkara tersebut telah dicontohkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi berikutnya berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Wa ma la tadkhuluhu an-niyabah min al-umur allati tata'ayyan 'ala al-insan wa tata'allaqu bi badanihi as-shalah wa taharah wal han wa al-qasam baina az-zawjat wa nahriha la tajuzu al-waqalah fiha." Adapun perkara-perkara yang tidak bisa untuk diwakilkan padanya, dari perkara-perkara yang terkait dengan seseorang secara khusus, terkait dengan badan dia, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan badannya sendiri, sehingga yang tertuntut untuk melaksanakan adalah dia, karena terkait dengan badannya, bukan terkait dengan sesuatu yang lain. Sehingga di saat ada orang yang menggantikan kedudukan dia untuk melakukan hal tersebut dengan niat menjadi wakilnya, maka tidak akan diterima dan tidak sah dan tidak gugur kewajiban atas dirinya, karena yang tertuntut adalah badannya dia. Di sini dicontohkan oleh Syekh as-shalah wa taharah, seperti sholat dan taharah, wal halif bersumpah, wal qasmi baina zaujat dan pembagian malam-malam di antara para istri. Salat misalnya, apakah salat fardu ataupun salat sunnah, sama saja. Tidak bisa seseorang salat atas nama orang lain, karena ini adalah ibadah terkait dengan badan seseorang, sehingga tidak bisa ditunaikan oleh badan orang lain, karena yang terputus adalah badannya. Kalau dia mampu menjalankan sholat, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa berdiri, maka dia bisa dengan duduk. Tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Kalau tidak bisa menggerakkan badan, maka dengan isyarat. Tidak gugur dengan apapun keadaan sholat ini. kecuali maf'ul qalat. Kemudian thaharah juga demikian. Maka seseorang tidak bisa menyatakan, "Fulan tolong saya, bantu saya sedang sibuk ini." Misalnya, saya mau sholat tetapi saya masih ada kesibukan, tolong kamu niat ya wudu untuk saya. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Enggak berlaku. Yang wudu fulan ya, kemudian atas nama dirinya. Kenapa? Karena terkait dengan badan dia, hadas tetap ada pada dia. Maka yang tertutup adalah badannya, dia sendiri untuk kemudian berwudu. Atau kalau dia janabah maka mandi, tidak bisa diwakilkan mandinya orang lain meskipun dengan niat ya, dalam hatinya atas nama si pula, tidak bisa. Kemudian sumpah, demikian pula ya, ini di antara perkara yang tidak bisa diwakilkan. Sumpah ya tentunya masing-masing orang bersumpah, karena ini terkait dengan zimmah, tanggungan. Tanggungan dari apa yang dia bersumpah padanya. Kemudian juga pembagian, ini tentunya wajib. Kalau tadi perkara-perkara kaitannya dengan hak Allah, maka ini terkait dengan sesama, suami dengan istri-istrinya, memiliki misal maksimal yang diizinkan oleh syariat adalah 4. Di antara hak-hak daripada pasangan suami istri adalah mu'asyarah bil ma'ruf, dan di antaranya adalah dengan pembagian malam-malam yang adil. Maka tidak boleh kemudian malam yang kebulanan misalnya diwakilkan, kamu saja pulang, wakil saya sama. Tidak boleh. Berbahaya kalau seperti ini. Bisa terjadi malah petaka besar. Ini khusus terkait dengan badan seseorang. Dia yang dituntut untuk melakukan, sehingga tidak bisa diwakilkan oleh yang lainnya. Wanah wihadan yang semisalnya, yakni yang semisal daripada contoh-contoh yang 4 tadi, baik terkait dengan hak Allah seperti puasa misalnya, ataupun terkait dengan sesama. Puasa tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Adapun jika seseorang punya hutang puasa, meninggal dunia dengan keadaan hutang puasa, maka walinya ini menggantikannya. Maka ada khilaf di dalamnya. Yang roji dalam perkara ini tidak perlu untuk digantikan, tidak perlu untuk digantikan. Tidak ada bagi seorang kecuali apa yang dia usaha, apa yang dia usahakan saja. Ya. Kecuali puasa nazar, ada hadis khusus terkait dengan masalah ini. Man mata wa'alai isyam so'ma'an wa'aliyu. Itu kaitannya dengan nazar. Sebelum oleh syarat tadi, rahimahullah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang puasa, maka dikuasai oleh wali. Ini hutang terkait dengan nazar. Allahu a'lam bishawab. Berkata saya berikutnya, wala yatasarraful wakil fi ghairi ma utina lahu fihi nutfan aw urfan. Dan kalau seseorang telah menjadi wakil, maka tidak boleh bagi dia untuk bertindak pada sesuatu yang dia wakili tadi melebihi apa yang diizinkan untuknya, melakukan sesuatu melebihi daripada apa yang dimandatkan kepadanya, baik secara lisan ataupun secara urut. Jadi di sini dijelaskan ruang lingkup daripada seorang wakil, apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dia lakukan dalam tasarrufnya. Bahwasanya dia tidak boleh melakukan sesuatu melebihi daripada apa yang diizinkan untuknya, diwakilkan untuknya, dimandatkan kepadanya. Baik secara lisan, seperti misalnya, aku wakilkan kepadamu untuk mengambil hartaku di tangan pulang. Misalnya, mengambil hartanya di tangan pulang, diwakilkan. Seseorang menitipkan harta ya kepada orang lain, kemudian dia mewakilkan seseorang untuk mengambil harta tersebut, tolong ambilkan hartaku di tangan bulan engkau sebagai wakil. Maka dia hanya diberi izin sebagai wakil dalam hal mengambil harta, maka tidak boleh bagi dia untuk kemudian punya kebijakan sendiri, ini harta kalau saya pakai nanti akan membawa kepada keuntungan. Kemudian dia, misalnya, dia gunakan untuk berbisnis, dia gunakan untuk modal. Ini termasuk daripada perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Misal karena pulang berada di Jawa Timur, di Ngawi misalnya, sedangkan hartanya dititipkan di Jawa Barat, di Bandung kan. Nah, kebetulan ada orang Ngawi yang mau ke Bandung, atau memang orangnya tinggal di Bandung mau datang ke Ngawi misalnya, dia titip tolong ambilkan barang saya di tempatnya bulan. Kalau nanti kamu datang ke Ngawi, tolong sekalian dibawakan. Maka dia hanya sekedar membawakan barang tersebut, tidak boleh untuk mengalokasikan lebih daripada apa yang diizinkan oleh syariat, apa yang diizinkan oleh lisan daripada si mewakil, orang yang mewakilkan. Misal dia pengawinya masih satu pekan lagi atau satu bulan lagi, dia ambil barangnya pula, dia punya bisnis, dia masukkan dalam modal. Ya, kebijakan dia sendiri misal. Nanti pasti dia senang, kenapa? Karena hartanya akan bertambah. Seperti ini tidak boleh tanpa seizin daripada wakil. La yatasarraf al-wakil fi ghairi ma udhina lahu fihi nutfan, secara lisan, nutuk ya, secara lisan. Tidak pula secara urf. Contoh misalnya, seseorang diberi amanah untuk yakni menjadi wakil dia mengelola sebidang tanah. Urf yang berlaku di saat diberi amanah mengelola sebidang tanah itu hanya sekedar membajaknya, menanamnya, memupuknya, menyemprotnya, sampai kemudian memanennya. Tidak sampai pada taraf kemudian menjualnya. Urutnya begitu yang berlaku. Kalau seorang mengatakan, tolong tanah saya dikerjakan, saya wakilkan urusan tanah saya itu, bidang tanah itu kepada kamu. Ini maksudnya adalah ngurusi sampai pada taraf panen, itu saja. Adapun setelahnya, maka dikembalikan kepada wakil. Maka tidak boleh bagi dia kemudian ya, punya langkah-langkah sendiri, ya, planning-planning sendiri, kemudian jalan sendiri di pertemuannya. Apa ditebaskan kepada orang lain. Ini termasuk daripada sesuatu yang tidak diizinkan secara umum. Qala rahimahullah wa yajuzu at-tawkil bi ju'lin aw ghairihi. Dan boleh perwakilan itu dengan imbalan. Jadi terkait dengan perwakilan ini ada dua macam. Yang pertama adalah seseorang menjadi wakil yang dia mengambil imbalan. Dan hal tersebut tidak mengapa. Atau mungkin yang pertama kita contohkan adalah yang mengharapkan wajah Allah semata. Dia menjadi wakil, yakni melakukan sesuatu untuk saudaranya dalam rangka i'anah, semata membantu dan menolong musa'adah kepada orang yang membutuhkan. Atau menjaga harta daripada saudaranya, mengharapkan semata pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, sebagai wakil, sebagai tabarru'an, berbuat baik kepada sesama, bukan dalam rangka mencari profit, mencari keuntungan. Melakukan sesuatu dalam perkara-perkara yang bisa dilimpahkan dan bisa diwakilkan dengan si izin mewakil untuk kepentingan si mewakil tersebut semata. Dia sendiri tidak ada keuntungan sama sekali. Ada orang yang sakit, misalnya tetangganya, dia kemudian berinisiatif, saya menjadi wakil antum untuk misalnya ya, datang ke rumah sakit untuk mengambil apa istilahnya antrian ataupun mendaftarkan dan sebagainya, mengurusi semuanya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini adalah amal saleh, tidak diharapkan padanya sama sekali kecuali imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjadi wakil mengharapkan dengannya upah dan imbalan. Maka yang seperti ini tidak mengapa diperbolehkan secara syar'i. Seseorang misalnya menawarkan diri sebagai wakil untuk bisa mengurusi perkara-perkara yang kalau diurusi sendiri agak sulit, rumit, tetapi dengan dirinya ini maka akan lebih mudah urusannya. Saya akan menjadi wakil untuk mengurusi urusanmu ini. Yang penting kamu terima jadi, saya akan berjalan bekerja, tetapi dengan imbalan. Kalau nanti bisa kelar urusan urusanmu ini, maka kamu bayar saya sekian. Ini juga diperbolehkan secara syariat. Atau seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk meminta menagih hutang kepada fulan. Saya minta bantuan kamu, tolong kamu menjadi wakil saya. Fulan punya hutang kepada saya 5 juta. Kalau kamu bisa mengambilnya dari dia, maka kamu akan beri 10%, 500 ribu. Lumayan. Maka ini wakil, dia bekerja dan mendapatkan upah dan imbalan. Seseorang pedagang misalnya punya banyak barang-barang dagangan, kemudian mengambil satu wakil, ya, orang yang mungkin dilihat pengangguran begitu, dijadikan pekerja dia wakilnya. Kamu jualkan ini barang saya ini, setiap laku maka keuntungannya 10% untuk kamu. Ini juga wakil daripada imbalan. Bisa wakil, dalam artian wakil di sini dia tasarruf pada barang tersebut sesuai dengan apa yang diizinkan oleh si pemilik tadi. Dia mengambilnya, dia bawa ke sana kemari, boleh. Karena memang wakil, bukan karyawan, bukan sekedar orang yang bekerja di situ duduk menunggu. Jadi dia memiliki tasarruf, boleh untuk melakukan apapun pada barang tersebut sesuai dengan apa yang diserahkan kepada dia. Ini namanya wakil. Dia ambil, kemudian dia dor-dor kepada orang, ataupun dia naik turun bis untuk menjualkan barang tersebut, di mana setiap barang yang laku 10% itu dia. Au ghairihi, apa yang selainnya? Selain daripada imbalan berupa harta, bisa imbalan berupa kemanfaatan. Semisal seorang misalnya dia membantu saudaranya menjadi wakil untuk satu kepentingan dia, urusan dia, ya, ya memang dibutuhkan orang-orang seperti dirinya karena dia memiliki kapasitas atau memiliki jah atau memiliki ini semisal kemampuan-kemampuan khusus lobby dan sebagainya, ya, dia menawarkan diri, saya menjadi wakil kamu, saya mau menjadi wakil kamu untuk urusan kamu ini, kalau selesai kelar urusanmu dan itu menjadi keahlian saya dalam masalah-masalah seperti ini, maka sebagai imbalannya saya boleh tinggal, ya, di tempat kontrakan kamu, di kos-kosan kamu misalnya, di tempat rumah yang dia kontrakan misalnya selama 1 bulan. Ini kan kemanfaatan. Atau saya boleh memakai sedan kamu selama 1 pekan. Alami kemanfaatan, bukan imbalan berupa uang ataupun harta. Ini juga merupakan sesuatu yang sah-sah saja dan diperbolehkan secara syar'i. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa huwa kasa'iril umana, wa huwa buat di sini kembalinya kepada al-wakil. Dan wakil itu seperti keadaan umana, orang-orang yang amin, yang dipercaya. Al-muqtamad layat man. Ini kaidah di dalam. Walaupun hadisnya diperselisihkan akan kesemuanya, akan tetapi ini kaidahnya, kaidah dan berlaku. Al-muqtamad faedah ini mu'tabar indal ulama. Al-muqtamad la yatman, bahwasannya seluruh daripada orang-orang yang diberi amanah itu dia tidak tidak punya tanggungan kalau terjadi sesuatu atas apa yang diamanahkan kepadanya. Dia tidak kemudian harus ganti rugi dan misalnya. Sedangkan wakil ini mu'tamad, karena orang mengambil sebagai wakil berarti dia menganggap orang ini amin, orang ini amanah, ya kan? Di saat dia diambil sebagai wakil, maka urusan daripada barang tersebut di tangan si wakil ini sebagai sesuatu yang sifatnya amanah. Ya. Kalau terjadi sesuatu pada barang tersebut yang diwakilkan kepadanya, maka dia la dhuman alaihim. Bahwa kasairil umana la dhuman alaihim illa bi ta'addi aw taqdim. Jadi al-wakil itu adalah amin pada apa yang diwakilkan kepadanya. Dia ibaratnya seperti penjaga daripada harta, pemelihara daripada harta. Kenapa? Karena harta yang dia pegang itu atas izin daripada pemiliknya. Dan dhabit, patokan untuk seseorang dikatakan amin adalah kullu man kana al-mal bi yadihi bi idzni syar' au bi idzni maliki. Kullu man kana al-mal bi yadihi, setiap orang yang harta itu di tangannya bi idzni syar', dengan izin dari syariat. Seperti murtahib, orang yang memegang harta milik orang lain berupa roh, ya, barang gadai atau bor, sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan. Dia memegang harta tersebut seizin syariat, murtahin. Maka dia layak, man. Barang tersebut berada di tempat dia, dia tidak menanggung. Nanti kalau terjadi kerusakan dan sebagainya, bukan urusan saya sekedar menjaganya, saya letakkan di rumah saya sebagai jaga-jaga. Nanti kalau dia tidak bisa bayar utang. Adapun urusan daripada apa istilahnya, keselamatan daripada barang ini, kerusakannya dan sebagainya, maka itu urusan si pemilik. Ya, pemiliknya tetap datang, dia melihat barangnya apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Bukan kemudian setelah berada di tempat murtahin, rohin, dia tenang-tenang di rumahnya. Itu masih barang dia, urusan dia, sekedar dititipkan saja. Jadi itu sebabnya telah lewat. Atau dengan izin daripada pemiliknya. Ini wakil. Izin daripada pemiliknya, ini wakil. Misal, barang-barang titipan. Ini berada di tempat seseorang berdasarkan izin daripada si pemilik barang. Saya titipkan barang saya ini kepada kamu. Tolong dijaga. Jangan sampai gila. Atau wakil ini ya, masuk di dalam pembahasan. Izin daripada pemilik. Kalau harta berada di tangan seseorang tidak diizinkan secara syariat dan tidak pula diizinkan oleh pemilik, maka ini bukan orang yang amin. Sehingga kalau terjadi sesuatu, segalanya dia yang menjadi yang nepui istilahnya, yang harus mengganti. Bahwa kasairil umana la baman alaihi illa bita'ati aw taqdir. Dia yakni wakil sebagaimana umana yang lainnya, amin-amin yang lain, tidak ada doman atasnya. Tidak ada doman atasnya. Ini berdasarkan daripada hadis. La doman ala muqtaman. Hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, Muawiyah bin Haidah. Diriatkan oleh Daraqutni dan Baihaqi. Diriatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Talqisul Hadir. Demikian pula Syekh Al-Albani juga. Adapun Syekh Al-Albani, maka beliau menghasankannya. Syekh Al-Albani menghasankannya. La dhaman ala mu'taman. Beliau menghasankannya dalam Shahihul Jami'. Artinya di situ sebagian ulama menggerakkan sebagian yang lain menghasankan. Dan di situ kalau dijadikan syahid mungkin ada akar dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud apa ucapan daripada dua orang sahabi yang menyatakan laisa 'alal muhtama tuma. Laisa 'alal muhtama tuma. Dilihatkan ke depan. Tidak ada tuma, tidak ada ganti rugi tanggungan bagi orang yang diberi amanah. Dan keberadaan orang yang muktamad tidak memiliki tanggungan itu apabila dia menjalankan amanah sesuai dengan yang semestinya. Tetapi kalau terjadi padanya taati dan tafrid, maka tetap domad. Illa bitta'ati awit tafrid. Karena Syekh memberikan apa ini? Illa bitta'ati awit tafrid. Kecuali terjadi ta'ati atau tafrid. Apa itu ta'ati? Ta'ati adalah fi'lu ma la yajuz lahu fi'lu. Melakukan sesuatu yang tidak boleh baginya untuk dia lakukan dalam kaitannya dengan barang yang dititipkan kepadanya. Dia tidak boleh melakukan sesuatu itu, tetapi dia melakukannya, maka dia dalam hal ini domad. Sudah diwakil tidak boleh melakukan sesuatu melebihi daripada apa yang diwakilkan kepada dia. Kalau dia melakukan lebih daripada itu, maka dia taat melakukan yang tidak perbuatan yang melampaui daripada apa yang telah diizinkan padanya. Contoh misalnya seseorang dititipi barang baju sama. Ini baju tolong saya titip di rumahmu ya, jaga ya. Sampai saya nanti pulang lagi, saya akan ambil. Mungkin saya satu pekan ataupun 10 hari, kurang lebih. Nah, dijaga di tempatnya, ternyata dipakai sama dia. Ya harusnya itu sekedar dititipkan, dijaga. Amanahnya itu hanya sekedar dijaga, tetapi sama dia dipakai. Ini bagus juga ini. Bajunya gamis, Masya Allah, hasil. Hormen, misalnya. Marah-marah yang terkena ya pakai ya, coba jubahnya wis antara ya pakailah dia ke masjid dan sebagainya. Kita di perjalanan ya pernah misalnya cat kan atau ada ranting kemudian sobek kan alhamdulillah sesuatu yang menyebabkan dengan itu terjadi sesuatu, maka ini adalah tahli ya, dia wajib untuk mengganti. Sedangkan sekedar makainya saja itu sudah pelanggaran. Kalau sampai terjadi kerusakan, maka semuanya itu adalah domaan. Wajib untuk dia pertanggungjawabkan. Atau tafrid, yakni tarku ma yajib fi'lu. Ini dobe daripada tafrid. Meninggalkan sesuatu yang harus dia kerjakan terkait dengan amanah tersebut. Dititipkan padanya motor. Kalau motor ini ya antum jaga selama ana sampai. Boleh saya pakai? Boleh, tidak apa-apa dipakai. Pakailah sama dia. Tetapi bisa dipakai ya, dia gunakan untuk belanja di mana begitu dia parkir dalam keadaan kuncinya masih di situ. Nah, dia meninggalkan sesuatu yang harus dia kerjakan harusnya di kunci stang dan dicabut kuncinya. Taruh di situ dia. Walaupun karena lupa apa-apa itu termasuk daripada tafrid. Walaupun karena lupa-lupa tidak jadi alasan dalam hal ini. Dosa mungkin dia tidak berdosa dari tafridnya, tetapi dari sisi doma wajib bagi dia. Kenapa? Karena terjatuh dalam tafrid. Wah lupa. Kuncinya enggak ke bawah. Akhirnya dia belanja muter-muter mall. Keluar sudah hilang sudah. Motornya. Mana ini motor ini? Maka dia harus mengganti. Qala syekh wa yuqbal qawluhum fi adami dzalika bil yamin. Dan diterima ucapan mereka, ucapan para wakil ya, orang-orang yang menjadi wakil itu diterima ucapannya. Fi adami dzalika yakni fi adami ta'adi wa tafrid. Di saat tidak ada ta'adi dan tidak ada tafrid, maka ucapan mereka terjadi kerusakan atau terjadi kehilangan atau terjadi apa pada barang tersebut, ucapan si wakil diterima. Ya, ucapan si wakil diterima bil yamin, cukup dengan sumpah. Ya, kalau ada barang titipan kepada wakil, ternyata barang tersebut, misalnya dia sudah taruh di tempatnya, dia sudah jaga, masih juga kecurian, kecolongan sama orang, maka dia tidak lumayan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah jaga. Dia masukkan dalam rumahnya, dia tancing dan sebagainya, sepantasnya daripada barang yang dijaga. Ya. Kemudian terjadi kebakaran, misalnya terjadi pencurian, perampokan, al-muhim barang yang dititipkan hilang. Tidak ada tafrid, tidak ada ta'addi. Apa yang harus dilakukan telah dia kerjakan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan dia pun tidak melakukan. Terjadi kehilangan, terjadi kerusakan pada barang. Maka yukbal qawluhum, diterima ucapan mereka, ada bedanya bil jamin, dengan sumpah. Cukup dengan sumpah. Tidak mudah dituntut, lah mana buktinya? Kalau hanya sumpah setiap orang bisa. Tidak bisa seperti itu. Nah, kamu kenapa memberikan amanah kepada saya kalau kamu tidak percaya pada ucapan saya? Ini saya sudah sumpah ini. Kalau kamu tidak percaya kepada saya, kenapa kau dititipkan saya? Kalau saya sebagai amin, orang yang terpercaya, indah istimu, ini saya sudah bersumpah. Mau apa? Sudah bersumpah selesai masalah. Kecuali kalau dalam perkara yang sifatnya ada jual beli. Baik, ini permasalahan berikutnya yang disebutkan di sini. Ya, tapi kalau terjadi kerusakan atau terjadi kehilangan dan semisalnya ya, maka ucapan daripada wakil diterima hanya sekedar sumpah. Kemudian berikutnya wa man da'at minal umana fa in kana biju'l lam yabal illa bibayyina. Dan siapa saja yang menyatakan bahwa barang yang dititipkan kepada saya sudah saya kembalikan. Ya. Apabila hal tersebut hanya sekedar tabarru'at sifatnya, yakni ingin menolong dan membantu saudaranya saja, ya, menyimpankan harta begitu, dinyatakan sudah saya kembalikan kok. Bisa saja kamu lupa, saya sudah kembalikan. Maka kalau hanya sekedar tabarru'at, cukup dari orang tadi mengatakan saya bersumpah, saya sudah kembalikan. Selesai masalahnya. Ya. Tetapi kalau fa'inkana dijual, kalau ada imbalan, lam yukbal illa bibayyinah, maka tidak diterima ucapan dia, sumpahnya tidak diterima sampai ada bukti. Karena dia dibayar. Dia dibayar. Buktinya apa kalau ini sudah kamu kembalikan? Mungkin dia mendatangkan saksi. Ada saksinya. Waktu saya mengembalikan ada pula. Atau dia mengetahui waktu itu barangnya ditaruh di satu tempat. Barangnya ada di tempat kamu di sana. Coba kamu periksa kembali. Seingat saya kamu taruh di tempat tersebut. Dilihat. Wallahu ta'ala alam biswab nakafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kumabiyan kisah syadu wa ta'ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala